Mitra bisnis penggunaan anggaran pendidikan yang tahun lalu sebesar 130 triliun rupiah dinilai persatuan guru tidak efektif. Terlihat dari tidak meningkatnya kualitas pendidikan. Pengelolaan juga tidak transparan karena hanya diketahui sebagian kecil pihak seperti kepala sekolah atau bagian keuangan saja. Tahun lalu Badan Pemeriksa Keuangan juga menemukan kejanggalan penggunaan anggaran pendidikan sebesar 24 triliun. Dan saat ini Kementerian Pendidikan ingin memberikan beasiswa ke jenjang S2 secara langsung bagi mahasiswa pilihannya yang kurang mampu jika IPK-nya di atas 3,8. Untuk membicarakan hal tersebut, kami telah tersambung dengan pakar pendidikan Arif Rahman Hakim. Pak Arif, bagaimana komentarnya soal ini? Dana pendidikan kan hampir 70% itu dipakai untuk menggaji guru. Jadi yang kita mau lihat yang mana nih? Gurunya makin gembira atau proses pembelajarannya makin baik? Nah ya kalau proses pembelajarannya saya kira tidak akan terlalu terjadi perubahan yang signifikan. Sebab uang yang dialokasikan itu hampir 85% untuk kesejahteraan guru. Dan kesejahteraan guru itu tidak berkorelasi langsung terjadinya peningkatan mutu pembelajaran. Peningkatan mutu pembelajaran itu terjadi kalau guru-guru itu mendapatkan pelatihan-pelatihan, ditambah ilmu pengetahuannya, meningkatkan proses pembelajarannya, seperti itu. Jadi kalau saya sih tidak terlalu terkejut bahwa secara hukum dan secara legal Indonesia adalah di antara sekian puluh negara yang sudah mencantumkan di dalam konstitusinya bahwa 20% untuk pendidikan itu luar biasa. Hanya peruntuk nya itu saya pikir bertahap, nanti lama-lama untuk gaji itu mungkin dipegang sama Pemda, proses pembelajarannya dinaikkan begitu. Lantas bagaimana dengan penyaluran langsung dana pendidikan ke tingkat sekolah yang dinilai tidak transparan, Pak Arif? Kan penyaluran langsung ke sekolah itu juga kita nggak boleh selama ini harus terlalu terus curiga. Rakyat ini harus dipercaya juga, Mas. Penyaluran langsung itu tidak apa-apa, mungkin lebih baik daripada tidak langsung, sebab terlalu banyak meja nantinya makin banyak kebocoran. Tetapi kalau langsung harus ada pengawasan yang lebih ketat dan lebih baik. Lalu minta pertanggungjawaban bagaimana pemakaiannya. Kalau kurang transparan berarti pengawasannya yang kurang baik. Kan apa gunanya dinas pendidikan di setiap daerah di seluruh Indonesia? Kerjanya kan diantaranya ada sebagian untuk inspektoratnya yang menginspeksi semua pemakaian keuangan. Kita juga tidak boleh menganggap bahwa rakyat Indonesia ini semuanya pencuri. Dengan menggunakan indikator seperti apa untuk bisa menjaga performa dari penyaluran anggaran tersebut, Pak Arif? Kan mereka itu mengajukan untuk mendapatkan dana berapa-berapanya itu. Lalu kan ada programnya. Programnya kan dibuat proposalnya. Ya udah dicek apa proposal itu dilaksanakan atau tidak. Begitu caranya. Sangat mudah sekali. Nanti kalau proposalnya itu tidak dilaksanakan, ya tahun depan dicabut. Menurut Pak Arif, hal-hal apa lagi yang harus terus dibenahi dari penyelenggaraan pendidikan Indonesia ke depannya? Harus ditingkatkan dan bukan dibenahi, sebab berantakan banget sih, enggak gitu. Tapi yang harus ditingkatkan adalah keinginan rakyat Indonesia yang orang yang baik-baik, yang pinter-pinter untuk jadi guru. Sekarang ini yang mau jadi guru datangnya dari sekolah-sekolah yang bukan unggulan, dan itu saya kira yang harus lebih ditingkatkan. Supaya nanti lama-lama prestasi guru ini datangnya dari potensi-potensi yang sangat baik, ya. Demikian pakar pendidikan Arif Rahman Hakim, saya Gerry Sadewa.